بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب الاستنثار في الوضوء bab tentang al-istinsar fil wudu. Wal istinsar huwa ikhrajul ma minal anf ba'dal istinsyak. Sudah lewat pada hadis sebelum ini bahwa Rasul alaihi salatu wassalam dalam sifat wudu yang digambarkan oleh sahabat Utsman bin Affan bahwa beliau ketika berwudu famat madha wastansyaqa al-istinsyaq, berwudu kemudian menghirup air ke dalam hidung. Sekarang al-Imamul Bukhari memasukkan atau menyebutkan dalam bab ini yaitu tentang al-istinsar, mengeluarkan air yang tadi dihirup dari hidung tersebut dikeluarkan. Ini dinamakan dengan istinsar. Adapun memasukkan namanya istinsyaq. Nah, apa hukumnya? Nanti insya Allah akan datang bersama kita. Qala dzakarahu Utsman wa Abdullah ibn Zaid wa ibn Abbas radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni permasalahan istinsar, bahkan perintah ya, itu disebutkan oleh sahabat Utsman ibn Affan dan juga Abdullah bin Zaid dan juga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum dalam hadis-hadis mereka tentang sifatul wudu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maksud dari Al-Imamul Bukhari, zakarahu Utsman wa Abdullah ibn Zaid wa ibn Abbas. Qala rahimahullah haddatsana Abdan. Abdan huwa Abdullah ibn Utsman Al-Marwazi wa kunyatuhu Abu Abdurrahman, dinamakan atau diberi gelar dengan Abdan. Abdan ini julukan dua atau musanna dari Abdun. Abdun satu, kalau dua Abdan, kalau tiga Ibadun. Nah, kenapa dinamakan dengan Abdan atau dua Abad? Disebutkan oleh para ahli sirah bahwa nama beliau rahimahullah ini didahului dengan Abad, Abdullah. Dan kunyahnya juga didahului dengan Abad, yaitu Abu Abdurrahman. Nah, sehingga terkumpul di situ dua dari kunyah dan nama, ada dua Abdun, akhirnya dia mendapatkan gelar atau julukan Abdan. Thiqatun sabtun hujjah. Hadza huwa Abdan. Qala akhbarana Abdullah. Wa Abdullah hahuna ay Abdullah ibnul Mubarak. Nah, imam thiqah wa thabat wa hujjah faqih alim mujahid suja' na'am wa mujawwid dermawan, sampai-sampai sebagian ulama menyebut tentang Abdullah ibn Mubarak, semua khisal khair ijtama'at fihi, terkumpul padanya. Nah, beliau itu hanya kalahnya dengan sahabat karena sahabat bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Artinya sebenarnya lama sampai ada yang menyebutkan, kalau bukan karena sahabat bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam, keutamaan syaraf, ya keutamaan bertemu, ini memang keutamaan yang luar biasa. Maka Abdullah ibn Mubarak tidak kalah dengan sahabat dalam keutamaan. Nah, seorang yang zahid. Talab al-ilma hatta yatufa ad-dunya. Dia dari negeri Khurasan. Khurasan sekarang ini kurang lebih di negeri Afghanistan. Ya, dekat-dekat dengan Kazakhstan, Uzbekistan dan yang lainnya. Pergi ke Hijaz, Makkah. Pergi juga ke Syam. Ini jarak berapa ribuan kilo. Pergi juga ke Mesir. Pergi juga ke Irak. Pergi juga ke Jazirah, Jaziratul Qubruz atau yang sekarang dikenal dengan nama atau pulau atau negara Siprus. Tahu antum? Pulau atau negara, negara kecil diperebutkan antara Yunani dan Turki, Siprus. Nah, keliling dunia dalam rangka rihlah fi talabil ilm. Jarak ribuan kilo. Wa huwa kadzalika mujahid fi sabilillah. Abdullah ibn Mubarak sangat dikenal dengan orang, makanya sampai ada kitab Kitabul Jihad Ibnul Mubarak, menulis kitab tentang jihad, keutamaan dan yang lain, tata cara, ya, dikenal. Nah, sebagai seorang mujahid fi sabilillah, bukan hanya menyampaikan ilmu namun juga berjihad fi sabilillah. Dikenal dengan seorang yang zahid, zuhud. Namun suatu ketika Fudail bin Iyad melihat ada sesuatu yang mengherankan. Kata Fudail bin Iyad kepada Abdullah bin Mubarak, ta'muruna bizuhud wa taqallul wa ma naraka au wa naraka ta'ti bil bida'ah min Khurasan ila Makkah. Naam. Wa madza ya Aba Abdurrahman? Kata Fudail bin Iyad, kami ini diperintah, engkau memerintahkan kami untuk zuhud, taqallul, bersedikit-sedikit dalam urusan dunia. Nah, tidak tamak, tidak ingin. Nah, taqallul, qalil. Tapi kami melihat engkau ini ternyata berdagang. Wa naraka ta'ti bil bida'ah, mendatangkan dagangan, barang dagangan. Dari negeri Khurasan ke negeri Mekah. Apa ini wahai Abdullah ibn Mubarak? Maka kata Abdullah ibn Mubarak, aku melakukan ini li asuna wajhi wa uk au li asuna wajhi wa ukrima irdi wa astaina bihi ala ta'ati rabbi. Nah, kali ini mengingatkan kita pada ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ketika ditanya oleh seorang yang melihat harta yang ada pada Sufyan Ats-Tsauri, ma hadhihi dananir ya Aba Abdillah. Kata Abdullah bin Mubarak kepada Fudail bin Iyad, aku melakukan ini li asuna wajhi, untuk menjaga wajahku. Wa ukrima irdi, untuk memuliakan kehormatanku. Wa astaina bihi ala ta'ati rabbi, aku dengan harta tersebut beristianah dengan harta tersebut untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Rabbku. Sekian ibadah membutuhkan harta. Alaysa kadzalik? jihad fi sabilillah, az-zakah, wa qurban, wal hajj, wal umrah, wa ghairuha min al-ibadat, dan yang lain-lainnya. Nah, li asuna wajhi, agar tidak tercoreng mukaku. Nah, dengan meminta-minta kepada manusia. Wa ukrima irdi, aku menjaga kehormatanku tidak jatuh kehormatannya di hadapan manusia dengan meminta-minta dan yang lainnya. Nah, hal ini mengingatkan kita kepada ucapan Sufyan Ats-Tsauri, ketika ditanya apa itu dinar-dinar ini, wahai dinar ini emas. Ma hadzih dananir ya Abdillah. Naam. Apa itu harta yang ada pada engkau wahai Abdillah Sufyan Ats-Tsauri? Laula hadzih dananir la tamandala binal muluk. Kalau bukan karena harta ini, akhirnya kita ini butuh. Kita hidup di dunia butuh kepada harta dalam rangka ibadah. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, kan seperti itu. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, karena sungguhnya dalam tubuhmu itu ada hak yang wajib engkau tunaikan. Wali ahlika 'alaika haqqan, dan pada keluargamu itu ada kewajiban yang harus engkau tunaikan. Butuh duit orang hidup di dunia. Kalau bukan karena uang ini, kata Sufyan Ats-Tsauri, kita dijadikan tisu. Kita dijadikan sapu tangan oleh para raja-raja. Tahu? Ini sapu tangan bagaimana ini? Dibuat apa oleh para? Kita memakai sapu tangan buat apa? Buat ingus, buat. Nah, ini kalau enggak ada uang nih. Nah, jadinya kucel dan yang lainnya, jatuh kehormatan seseorang. Kenapa? Enggak punya duit, minta-minta dan yang lainnya. Ya, emang orang-orang butuh seperti itu. Namun kita bisa melihat siapa mereka. Manhum. Indahum nal ilm wal wara' waz zuhud wad din. Mereka orang-orang yang punya agama, punya wara', punya iman, sehingga harta yang ada pada mereka tidak melalaikan mereka. Mereka orang yang berdagang, namun mereka di sisi lain seorang muhaddis, seorang alim. Terus fisabilillah mengajarkan ilmu, tidak kemudian sibuk dengan dunianya. Mereka bukan dikenal sebagai orang, atau yang paling dikenal bukan sebagai orang pedagang, mereka paling dikenal sebagai seorang alim hadis. Nah, namun butuh kepada dunia. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, ni'mal malus salih indar rajulis salih, aw kama qal Mustafa alaihi salatu wasalam. Nah, sebaik-baik harta yang bagus itu indar rajulis salih, kalau dipegang ada di tangan seorang yang salih, orang yang punya din, yang punya iman. Hartanya dipakai untuk fi sabilillah. Wahada Abdullah ibn Barak, bukan sekedar itu saja, beliau dikenal sebagai orang yang dermawan, berinfak kepada saudara-saudaranya, mujahidin fi sabilillah, kepada para tullabil ilm. Sampai-sampai sebagian mencela Abdullah ibn Barak, utiba Abdullah ibn Barak liinfakihi liqaumin fi baldatin ukhra. Dicela oleh orang yang mencela, yang tidak punya atau tidak tahu, oleh orang-orang jahil. Mengapa kok dia menginfakkan hartanya kepada suatu kaum di luar daerahnya? Nah, maka disebutkan oleh Abdul Mubarak bahwa di daerahnya ketika itu sudah banyak para tulabul ilm yang memiliki kemampuan. Sementara ada di suatu daerah di negeri sana, mereka itu para tulabul ilm, penuntut ilmu yang butuh. Nah, kepada harta, karena dengan keberadaan mereka nantinya akhirnya ilmu agama ini tersebar, akhirnya diinfakkan hartanya kepada kaum tersebut. Nah, kita lihat bagaimana harta ketika dipegang oleh seorang yang memiliki agama, maka akhirnya menjadi harta yang saleh, mal as-salih, infaki sabilillah, dalam rangka ta'awun, dalam rangka jihad fi sabilillah, dalam rangka dakwah fi sabilillah. Punya harta, infakan. Punya harta, sedekahkan. Punya harta untuk kemudian berbuat ketaatan. Nah, wa hakadha yanbaghi lana jami'an. Seperti ini seharusnya kita berbuat. Mereka salafuna, mereka para ulama yang dekat dengan generasi Rasul alaihi salatu wassalam, mereka qudwah kita. Di satu sisi beliau terus menyebarkan ilmu, berdagang, namun ilmu tetap lebih diutamakan. Ya. Ya, akhirnya memang semakin tinggi keyakinan seseorang terhadap harta, bahwa dia ini tahu harta ini apabila disedekahkan di jalan Allah, dia itu yakin bahwa Allah itu tidak lalai, ini harta ini yang dia sedekahkan ini Allah akan gantikan, enggak akan habis-habis hartanya. Nah, terbalik ketika seorang semakin merasa takut ya dengan dunia, kehilangan dunia, ya sudah, dia akan mendapatkan apa yang telah Allah takdirkan. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. La yanqusu malu 'abdin bisadaqah. Tidak akan berkurang hartanya seorang hamba ini dengan sedekah. Bahkan dengan sedekah ini Allah akan berikan barokah pada hartanya. Yang penting ada keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah akan ganti harta tersebut. Nah. Qala akhbarana Yunus, wa Yunus huwa ibnu Yazid al-Aili, an-Zuhri, wa huwa ibnu Shihab al-Zuhri. Qala akhbarani Abu Idris, wa Abu Idris ay al-Khawlani min kibari tabi'in, termasuk dari seniornya para tabi'in Abu Idris al-Khawlani. Annahu sami'a Aba Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a falyastanthir wa man istajmara falyutir. Dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu falyastanthir, hendaklah dia melakukan istinsar. Sudah lewat bersama kita tadi al-istinsar, mengeluarkan air dari hidung setelah istinsyak. Di sini dengan menggunakan perintah fal yastanthir, perintah untuk beristinsar. Jumhur ulama berpendapat bahwa al-istinsar wal istinsyak ini mustahab. Mereka berdalil dengan keumuman ayat yang di situ tidak disebutkan al-istinsar wal istinsyak. Nah. Kan dalam ayatnya tersebut hanya disebutkan apa? Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq. Aw faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bah. Mencuci muka, mencuci kedua tangan sampai mirfak, pergelangan atau apa siku, kemudian mengusap kepala dan mencuci kaki. Maka disebutkan atau terbantah pendapat ini bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam orang yang paling paham tentang ayat Al-Quran, dan di dalam sifat-sifat wudu beliau alaihi salatu wassalam tidak disebutkan sama sekali adanya sesuatu yang menjadikan perintah tersebut menjadi mustahab. Artinya menunjukkan bahwa al-istinsar itu alas yang rajih, as-sahih, hukumnya wajib. Nah, yang di sini jelas fal yastansir. Dan kita mengetahui bahwa hidung itu bagian dari wajah. Wajah di dalam ayat tersebut masih sifatnya umum. Dijelaskan dalam hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bahwa yang perlu atau yang wajib dibasuh beberapa perkara. Di antaranya mulut dengan matmadah, dengan berkumur, dan dengan hidung dengan istinsyak wal istinsar. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwa pendapat yang benar wajibnya melakukan istinsar. Qala wa man istajmara falyutir. Dan barang siapa yang melakukan istijmar, hendaklah dengan hitungan ganjil. Istijmar, kita sudah mengetahui apa itu istijmar, ya, melakukan atau membersihkan kedua lubang dengan menggunakan batu. Maka di sini diperintahkan fal yutir, hendaklah dengan bilangan ganjil. Nanti insya Allah akan datang pada bab berikutnya tentang permasalahan al-istijmar. Sebagian ulama menyebutkan bahwa maksud dari al-istijmar di sini itu berasal dari al-jamr. Al-jamr itu jamrah, bara api. Ya. Yuqal, dikatakan kila, katanya yang dimaksud dengan istijmar yaitu bara api. Orang kalau membakar bukhur katanya. Faman istajmara falyutir, maka hendaklah dengan bilangan ganjil. Namun ini pendapat yang tidak tepat. Karena memang yang dimaksud dengan istijmar di sini diperkuat dengan hal-hal yang berkaitan dengan pensucian. Ya, maka jelas yang dimaksud dengan istijmar bukan diambil dari kata jamrah, bara api atau membakar dupa dan yang lainnya, namun yang dimaksud di sini tentunya yaitu melakukan istinja. Nah, taib ila huna, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Fadal. Ketika apa? Berwudu tidak mengusap kepala. Tidak mengusap kepala atau tidak mengusap semuanya? Tidak mengusap semuanya. Nah. Tidak beristinsyak. Nah. Dikhawatirkan ya, terutama yang kepala, karena memang basuhan kepala itu harus rata. Nah, ya dikhawatirkan nam ya. Kan jelas hadisnya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Berapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, beramal dalam urusan dunia. Dalam urusan agama. Maka dikhawatirkan mardud, ya, wudunya tidak diterima, tidak sah. Seperti itu. Adapun al-istinsyak, permasalahan khilaf. Nah, jumhur berpendapat tidak wajib. Seperti itu. Sehingga ketika dia mengikuti pendapat tersebut, ya, karena pendapatnya seperti itu, ya insya Allah sah. Walaupun mungkin kita yang berpendapat seperti itu, wudunya tidak benar, namun masalahnya masalah khilaf. Adapun masalah masah, nah, ini yang lebih mengkhawatirkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal akh Ifam. Pondok Mertua Indah. Tinggal sama mertua. Cicilan kemana? Bang. Karena kalau sekedar cicilan saja gak ada masalah. Kredit tuh gak ada masalah. Namun yang bermasalah ketika kredit dengan sistem kalau telat denda. Nah ini sama dengan riba jahiliyah. Ya. Di zaman jahiliyah, orang hutang kalau telat denda. Seperti itu. Nah. Baik, tadi tinggal sama mertua. Kemudian akhirnya mengambil rumah dengan sistem kredit ke bank, kan seperti itu. Berarti bukan anak kandungnya. Berarti bukan mahramnya. Nah, baik. Susu sapi. Berarti mahramnya sapi. Nah. Artinya mertuanya sudah enggak mampu membayar cicilan tersebut. Terus sang menantu ini, yang artinya mertuanya minta gitu. Baik, yang pertama sudah. Sebuah kaidah yang jelas dalam kita hidup, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika perkaranya itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu kaidah yang harus kita jadikan dasar dalam kita hidup. Nah, mau siapapun makhluk tersebut, kalau perkaranya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, walaupun makhluk tersebut orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita hormati, di antaranya orang tua. Nah, apalagi ini cuma mertua angkat. Nah, itu sebetulnya anak angkat itu bukan apa-apa ya. Ya sekedar namanya anak angkat tuh orang berbuat baik, namun tidak ada sama sekali hubungan darah sama sekali. Nah, sehingga jelaskan baik-baik ke mertua angkat tersebut, ya, nah, bahwa ini riba, kalau memang bisa segera dilunasi ya dilunasi. Jangan kita ikut berpartisipasi dalam riba tersebut. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ya sudah seharusnya kalau begitu, untuk kemudian dijaga hubungan, karena sang wanita ini, anak angkat ini pada ikatnya bukan anaknya dia, bukan berarti bukan mahramnya. Tidak boleh bersentuhan, tidak boleh memegang dan yang lainnya, karena bukan mahramnya. Seperti itu. Kalau anak angkat itu mahram, niscaya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dilarang, atau kedudukannya sama dengan anak, dilarang untuk menikahi Zainab. Ya. Bekas istri Zaid ibn Harithah, anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada Zaidun watara zawajnakaha. Nah, Zaid ini anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dikenal dengan Zaid ibn Muhammad ketika itu, bukan Zaid ibn Harithah. Nah, Allah dengan hikmahnya menginginkan, ingin menunjukkan bahwa anak angkat itu bukan apa-apanya. Zaid punya istri, kemudian dicerai istri yang tersebut oleh Zaid. Mantan istrinya setelah selesai masa iddahnya dinikahi oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Allah ingin menjelaskan bahwa anak angkat itu bukan apa-apa. Seperti itu. Sehingga jelaskan baik-baik, nasihat baik-baik, dibantu. Ya, tetap kalau bisa kita membantu, tapi bukan dalam perkara mungkar, ya. Seperti itu, nah. Barakallahu fikum. Baik. Mendesak bagaimana? Rumah baru. Kita ahsannya apa? Kita apa? Walaupun bukan cicilan, bukan apa, nah, nasihat anak kepada orang yang berumah tangga, tidak usah ikut orang tua dan mertua, kecuali orang tua tersebut butuh. Namun kalau orang tua tersebut masih segar, mampu mandiri, jangan. Antum bangun rumah tangga antum di rumah sendiri dengan istri. Antum menjadi seorang raja dan pemimpin. Ada segala permasalahan, selesaikan di rumah itu. Jangan sampai melibatkan pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Enggak usah jauh-jauh. Pihak ketiga adalah orang tua, mertua, kakak, adik, siapa lagi? Menantu, ipar, dan yang lainnya. Nah, kita punya rumah tangga, kita punya aturan sendiri. Itu istri-istri kita. Nah, bukan berarti kita ini sombong, tidak mau menerima. Lah, nasihat, masukan kita terima. Namun kita yang mengatur istri kita. Apalagi ini kan mertua, ya, mertua angkat. Ini yang pertama. Yang kedua yang perlu ditegaskan lagi, ya ikhwan. Mertua itu adalah orang tua istri kita, bukan orang tua kita. Haknya sangat jauh antara orang tua kita dengan mertua. Nah, mertua itu orang yang tetap kita wajib untuk berbuat baik karena dia adalah orang tua istri kita, sebagaimana kita juga diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang yang lain. Namun dia bukan orang tua kita. Sehingga ketika ada hal-hal yang bisa memudaratkan keluarga kita, kita ingin membantu orang, namun akhirnya dengan itu kita dan keluarga kita termudaratkan. Nah, maunya semuanya selamat, tapi harus ada satu yang dikorbankan. Apa yang dilakukan oleh orang yang ada di perahu tersebut? Melakukan undian. Siapa yang kena undiannya? Yunus alaihi salam. Daripada celaka semua, maunya kan pingin selamat semua. Kan seperti itu. Tapi kalau enggak ada yang dikurangi satu, hilang semua. Nah, Yunus alaihi salam akhirnya. Dan dari kisah-kisah yang lainnya serta hadis-hadis yang lainnya, di situ kita mengetahui kaidah daf'ul mafsada muqaddam ala jalbil maslahah. Nah, mencegah mudarat itu lebih diutamakan dari mengambil kebaikan. Kita punya harta, punya modal. Nah, kita berdagang punya modal. Harapannya mau dapat untung, tapi malah modalnya berkurang terus. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ayuhat tujar. Wahai para pedagang, menyelamatkan modal atau berusaha, ya siapa tahu masih dapat untung, tapi modalnya habis. Apa yang kita lakukan? Ya sudah, akhirnya dengan terpaksa dihentikanlah daripada rugi terus. Kan seperti itu. Ya kan? Ini urusan dunia seperti itu, apalagi urusan akhirat. Nah, sehingga ya selesai. Didoakan, dinasihati. Kalau bisa dibantu dengan cara yang tidak menyelisih syar'i, bantu. Nah, tapi kalau akhirnya memudaratkan kita, ya minta maaf. Seperti itu. Kalau anak punya nasihat, sudah enggak usah ikut mertua angkat tersebut. Dibantu kalau kita punya kemampuan finansial, entah kebutuhannya, makannya, dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Adakah syarat-syarat pengamen yang dibolehkan diberi harta, dan adakah pengamen yang tidak dianjurkan untuk diberi harta? Pengamen apa orang minta-minta? Kalau pengamen itu yang anak tahu, berarti pakai nyanyi lagu gitu kan? Hah? Kan seperti itu. Pakai kecek-kecek atau tepuk tangan minimalnya. Gitar. Ini pengamen apa minta-minta? Nah. Ya kalau pengamen, Rasulullah alaihi salatu wasallam juga menyebutkan la yazalu qaumun. Yes. Nah. Yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Nah, akan senantiasa ada suatu kaum yang yastahilluna al-hira zina wal-harira sutra, bagi kaum laki-laki. Zina haram. Ya kan? Akan ada suatu kaum yang membolehkan zina tersebut. Melegalkan harir, sutra. Sutra hukumnya apa? Bagi laki-laki haram. Wal khamra, wal khamr. Hah? Minuman keras. Wal ma'azif. Alat musik. Ini hukumnya sama dengan khamr, dengan zina, dengan sutra bagi orang laki-laki, sutra bagi orang laki-laki. Haram. Ya enggak boleh kalau lagu, apalagi musik-musik seperti itu. Nah, syarat pengamen yang dibolehkan diberi harta, enggak boleh. Nah, adakah pengamen yang tidak dianjurkan untuk diberi harta? Semua. Jangan pengamen jangan diberi harta, kecuali nah, kita enggak ngasih dia tetap ngamen. Kalau di lampu merah mungkin dia berlalu mungkin. Ya. Tapi ini di bis misalnya. Nah, mulai dari Karawang sampai Cikarang, berapa jam itu? Setengah jam, 15 menit, gak habis-habis. Gak apa-apa, panggil, kasih. 10 ribu, 20 ribu. Syaratnya apa? Jangan ngamen. Nah itu gak apa-apa. Nah, ketika tidak bisa dihilangkan kemaksiatannya kecuali dengan diberi, kasih. Nah, tapi kalau bisa dengan cara yang lain, ya jangan dikasih. Kita nasihat gak bisa, kita minta tolong pak sopirnya gak bisa, panggil. Jangan ngamen ya. Nah, itu enggak ada. Kalau ada kondisi seperti ini, silahkan untuk diberi. Bukan dalam rangka membenarkan perbuatannya, namun dalam rangka menghilangkan kemaksiatannya tersebut. Nah, barakallahu fikum. Tapi ada pengamen dasarnya dia hobi nyanyi. Sudah sepakat dikasih duit, disuruh berhenti kurang satu. Kan sudah janji, sudah perjanjian tadi. Akhirnya dikembalikan duitnya. Sudah terjadi ini. Ada Abu Qais di sini? Hah? Mawjudun huwa al-kahrubai. Nah, kita suatu ketika pernah di rumah makan, dikasih lebih dari 10 ribu. Nah, kita lagi makan, nah, kasih 10 ribu, tapi jangan sudah selesai ya, kita makan dulu. Sepakat. Ternyata masih nyanyi lagi. Katanya dia satu lagi pak. Loh kan kita sudah berjanjian. Datang kemudian dikembalikan. Nih pak, saya kembalikan uangnya. Allahul musta'an. Nah, Apa hukumnya nyanyian atau musik islami dengan tujuan untuk berdakwah? Sudah lewat bersama kita, nyanyian, musik islami untuk berdakwah. Nah, ini RI ini. Lah, Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah orang yang paling tepat dalam cara berdakwahnya, diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an dan para tabi'in. Tidak ada mereka yang berdakwah dengan menggunakan seperti ini. Nah, ada yang merasa lebih pinter dalam berdakwah dibandingkan Nabi? Nah, lebih tepat cara berdakwahnya? Itu kan Nabi kan dulu. Kalau masalah musik, mau zaman Nabi, mau sampai sekarang, sudah banyak. Nah, ini kan permasalahan yang di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam dan di zaman kita sama-sama ada. Kalau emang itu cara dakwah yang benar dan dibolehkan, niscaya dilakukan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Nah, kan kita ini meyakini bahwa Rasulullah ini orang yang paling bertakwa, orang yang paling paham tentang Al-Quran, orang yang paling memiliki semangat untuk berdakwah. Adakah orang yang mengingkari bahwa Rasulullah ini paling? Ada yang mengingkari? Nah, ya sudah, kalau meyakini bahwa Rasulullah itu adalah qudwah kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Ini bukan untuk sembarang orang ini. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi Rasulullah itu bukan suri teladan buat semua orang. Artinya, bukan berarti akhirnya. Namun di sini Allah menyebutkan orang yang pada hakikatnya menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, yang dengannya akhirnya betul-betul mengikuti Rasulullah, itu orang yang memang benar-benar berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Ar-Rasul, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Alaysa kadzalik? Kata Imam Syafi'i, innal muhibba, seorang penggemar, seorang pecinta terhadap yang dia cintai itu akan taat. Kan seperti itu. Lalu penggemarnya Messi ini loh sekarang, kaosnya Messi dikejar. Nah, iya kan? Seperti itu. Penggemarnya musik-musik itu loh, dihafal lagunya. Iwan Fales, nah, albumnya berapa album itu? Nah, katanya cinta Rasulullah tapi Al-Quran wala juz'un wahidun mayahfal. Nah, ini sekian lagu. Nah, kecintaan itu bukan sesuatu yang dibuat-buat atau hanya sekedar di lisan, tapi butuh pembuktian. Nah, apa buktinya cinta kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam? Taat, kata Imam Syafi'i seperti itu. Ya kan? Enggak bisa itu di Orang kalau sudah asik dengan sesuatu, enggak bisa. Hatinya sudah betul-betul. Nah, dicari bagaimana bentuk rambutnya, potongan rambutnya, cara berjalannya. Padahal enggak ada yang nyuruh untuk dia itu meniru Michael Jackson. Loh, cinta sudah gemar kan gitu. Enggak ada yang nyuruh. Ini Allah memerintahkan untuk kita taat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ada perintah dari Allah berarti wajib. Lebih dari itu, coba buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antaranya juga dengan cara berdakwah. Barakallahu fikum. Bolehkah kita mengajar orang lain seperti tahsin bahasa Arab sedang kita belum selesai mempelajarinya? Tergantung belum selesai mempelajarinya itu bagaimana? Karena memang namanya ilmu luas. Seperti itu. Tapi yang paling nyaman, orang itu kalau mau mengajar, kalau memang dia sudah mendapatkan tazkiyah dari gurunya atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Kalau belum, jangan. Nah, ketika ingin mengajar, apakah harus minta izin rekomendasi dari sebisa mungkin. Al-Imam Malik tidak berani berfatwa sampai guru-gurunya merekomendasikan dia untuk berfatwa. Seperti itu. Walaupun rekomendasi itu tidak melulu secara lisan, namun hukum asalnya seperti itu. Bolehkah mengajar tahsin atau bahasa Arab kepada orang awam? Bagus. Silakan. Yang penting jangan terbawa dengan cara-cara mereka yang tidak sesuai dengan aturan syar'i. Nah, seperti itu. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.